إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق زوجها وبينهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih dalam hadis yang ke-41. Karena pada pertemuan sebelumnya sempat terputus penjelasan daripada hadis ini, masih tersisa sedikit daripada penjelasan hadis. Baik, kita baca kembali hadisnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Abdullah Khabbab bin al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah faqulna ala tastansir lana ala tad'u lana faqal qad kana man qablakum yu'khat ar-rajul fa yughfar lahu fil ard fa yuj'al fiha thumma yu'ta bil minshar fa yud'a ala ra'si fa yuj'al nisfi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah At-Tayyib, dari sahabat Abu Abdullah Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Khabbab mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan daripada para sahabat yang mendapatkan tekanan-tekanan Quraisy, intimidasi, bahkan siksaan-siksaan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbah di bawah naungan Ka'bah. Khabbab menyatakan, ya Rasulullah, tidakkah Anda memintakan kepada Allah pertolongan untuk kami, mendoakan kami menghadapi daripada orang-orang kafir ini yang melakukan berbagai macam ancaman dan intimidasi, bahkan juga ada siksaan kepada kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menceritakan tentang keadaan umat-umat yang terdahulu, di mana di antara mereka ada orang-orang yang karena mempertahankan agamanya digergaji kepalanya sampai belah dua. Demikian pula di antara mereka ada yang badannya disisir dengan sisir dari besi, dipisahkan antara daging dan tulangnya dalam keadaan hidup. Itu semua tidaklah menjadikan mereka kemudian meninggalkan agamanya. Mayasudduhu dhalika an dinih. Hal itu semua tidaklah mengurangi daripada keyakinan mereka terhadap agamanya. Wallah la yutimmanna Allah hadzal amr. Beliau menyatakan, demi Allah, Allah benar-benar akan menyempurnakan perkara ini. Hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhaf wa dhiba 'ala ghanamih. Sampai-sampai nanti akan ada seorang yang berkendara dari Son'a menuju Hadramaut, tidaklah dia merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Demikian pula penggembala tidak takut terhadap serigala akan kambing-kambingnya. Kemudian beliau menyatakan, walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian tergesa-gesa. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di awal Islam, dalam Islam dalam keadaan penuh ketakutan, tekanan, intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy, tetapi beliau memberikan apa yang telah dijanjikan Allah kepada beliau, yakni kemenangan. Akan dikokohkan agama Islam, akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dinul Islam di atas seluruh daripada agama-agama yang ada. Dan dengan kokohnya Islam di atas muka bumi, maka akan tercipta keamanan, akan tercipta stabilitas nasional ataupun bahkan internasional, akan tercipta kedamaian, karena memang dinul Islam adalah dinus salam, agama kedamaian, agama keselamatan, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walakinnakum tasta'jilun, hanya saja kalian tergesa-gesa. Yakni di sini isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya manusia memang demikian sifatnya. Manusia dicipta dengan sifat bawaan mereka, yakni ketergesa-gesaan. Khuliqal insanu min ajal, manusia dicipta dengan sifat ketergesa-gesaan. Maka di saat kemudian sedikit terlambat datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sedikit terlambat dalam artian terlambat di sini dalam pandangan manusia, sedangkan dalam perbuatan Allah maka tidak ada kalimat terlambat. Akan tetapi semua itu adalah sesuatu yang menjadi ketetapan, ya, dan merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, bukan keterlambatan tetapi belum waktunya saja. Sehingga apa yang dirasakan dengan berbagai macam perkara-perkara yang berat yang menimpa para sahabat pada waktu itu, apabila kemudian para sahabat sabar menghadapinya, maka sungguhnya itu tidak akan berlangsung lama. Akan segera datang pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, ya, kalimat ini begitu sangat sekali kentara. Kalimat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian adalah orang-orang yang terlalu tergesa-gesa. Tidak sabar. Ini kalimat di sini yang menjadi syahid dalam bab sabar, bab as-sabr, yakni kesabaran, dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi disebabkan karena adanya kalimat ini, walakinnakum tasta'jilun. Maka sepantasnya bagi kita untuk bersabar menghadapi berbagai macam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam kehidupan kita ini, ya, dalam berbagai sisi, dalam berbagai segi, dari berbagai macam, ya, segmen apapun keadaan kita, di saat Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sedikit kesempitan, maka kita sepantasnya untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesempitan itu tidaklah akan berlangsung selamanya. Di saat seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesedihan, maka bersabar, karena kesedihan itu juga tidak akan langgeng dan tidak akan berlangsung selamanya. Di saat Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan rasa sakit, itu pun juga merupakan ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya bagi seorang hamba untuk mengetahui bahwasannya segala sesuatu ada waktu-waktunya. Sebagaimana buah, kita melihat, ya, buah itu walaupun dia sudah besar, tetapi kalau belum masak, belum waktunya untuk dipetik. Demikian pula kemenangan-kemenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ada waktu matangnya, ada masa dipetiknya. Maka seseorang yang ta'ajjal asy-syai' qabla awani utiba bihirmani, orang yang menginginkan untuk tersegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka justru dia akan terhalangi dari mendapatkan sesuatu tersebut. Ini berlaku pada seluruh daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla perintahkan, "Fasbir kama sabara ul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum." Bersabarlah engkau sebagaimana kesabaran ul azmi dari kalangan para rasul. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah untuk bersabar sebagaimana kesabaran ulama dari kalangan para rasul, dan beliau sendiri adalah ulul azmi, dan beliau berkutuah dengan anbiya sebelumnya dari sisi kesabaran. Bagaimana kesabaran Nuh alaihi salam berdakwah kepada umatnya, tinggal di tengah-tengah umatnya alfasanatin illa khamsina ama, dalam Al-Qur'an disebutkan 950 tahun itu masa dakwahnya Nuh, tinggal di kaumnya dengan jarak masa sedemikian sangat panjangnya. Usia orang-orang terdahulu demikian, tidak sebagaimana usia kita, jarang sampai 100. Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah. Bisa dibayangkan siang dan malam dakwahnya, lailan wa nahar, dakwah dengan cara terang-terangan, dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi dilakukan semua dan ditempuh semua, dakwah dengan cara yang paling lemah lembut, door to door dilakukan. Bayangkan 950 tahun dalam keadaan masa yang sangat panjang tersebut, hanya segelintir orang yang beriman kepada Nuh alaihi salam. Sampai kemudian Allah perintahkan untuk membuat perahu, tidak lebih daripada 80 orang yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Bayangkan beratnya seperti apa dakwah di tengah umat yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan agar bersabar sebagaimana kesabaran ulul azmi. Demikian pula Ibrahim alaihi salam, dakwah terhadap kaumnya, penyembah berhala dan penyembah daripada benda-benda angkasa, kaum paganis Namrud, berhadapan dengan raja yang diktator luar biasa. Sampai kemudian Ibrahim mendapatkan penganiayaan yang tiada tara, dilemparkan ke dalam api. Tetap bersabar, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ibrahim. Demikian pula Musa berdakwah kepada Firaun. Dan kisah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salam, karena banyaknya ibrah pada kisah tersebut. Banyak sekali ibrahnya. Perjalanan dakwahnya yang begitu sangat panjang. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sekian banyak tanda-tanda kebenaran, tis'a ayat bayyinat kepada Fir'aun, tetap Fir'aun dalam keadaan ingkar. 40 tahun berdakwah di hadapan Fir'aun, dengan perlakuan-perlakuan yang luar biasa berat. Sampai kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Al-aqibatul lil muttaqin. Itulah ulul azmi minar rusul. Demikian pula Isa, dakwahnya begitu sangat berat. Maka Allah Rasul memberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum." Dan jangan engkau minta untuk disegerakan kepada mereka adab untuk kemudian selesai dakwah, selesai sudah, selesai dengan mereka urusannya, tidak. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu li kulli syai'in qadara. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyampaikan urusannya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu ada kadarnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di Madinah dikepung oleh Al-Ahzab. Sekian kabilah-kabilah, ya kabilah-kabilah Quraisy, suku-suku Quraisy bersatu padu ingin menyerang Madinah. Dalam keadaan Madinah di situ ya, hanya sekitar 4.000 orang saja. Dikepung oleh 12.000 pasukan dari berbagai macam kabilah-kabilah. Dan bangsa Arab belum pernah bisa mengumpulkan pada masa itu pasukan lebih banyak daripada itu sebelumnya. Itu adalah sudah maksimal, sudah 12.000 terkumpul ya. Kemudian mereka datang menuju ke Madinah untuk menggempur Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian pada saat itu Salman Al-Farisi mengusulkan adanya satu teori dalam peperangan di Persia sana, yakni Iran kalau sekarang ya, yakni dengan menggali parit, sehingga disebut pula perang tersebut dengan perang Khandaq karena adanya galian parit yang cukup lebar, luas dan agak dalam dari sepanjang daripada bukit dengan bukit yang akan menjadi tempat masuknya mereka, pasukan Al-Ahzab tersebut. Maka kemudian digali sama Rasulullah SAW dan para sahabat, dan di situ ada satu batu bongkahan besar yang tidak bisa dipecah dengan berbagai macam cara. Para sahabat sudah berusaha dan sudah putus asa, sudah tidak mungkin untuk bisa dipecah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengangkat apa namanya alat untuk memecah batu tersebut. Beliau sendiri yang kemudian memecahkannya. Nah, beliau mengangkat tinggi-tinggi, kemudian beliau berteriak Allahu Akbar. Beliau setelah istilahnya membenturkan palu tersebut, beliau berteriak Allahu Akbar, u'titu mafatih Hasan. Allahu Akbar, maha besar Allah, aku diberi kunci-kunci daripada negeri Syam. Wallah inni la absur usuruha ahmarani hada. Demi Allah, aku telah melihat istana-istana merah mereka dari tempatku ini, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di saat batu tersebut ya dibenturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan palu beliau, berbenturan antara palu dengan batu, kemudian menciptakan yakni cahaya berkilat. Rasulullah SAW melihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa negeri yang akan beliau taklukkan atau umat ini akan taklukkan adalah negeri Syam dengan berbagai macam kusur, yakni istana-istana megahnya. Kemudian setelah itu beliau mengangkatnya lagi ya, kemudian membenturkannya lagi yang kedua. Setelah itu keluar cahaya dan kemudian beliau berteriak Allahu Akbar. U'tit mafatih Faris. Wallah inni absur al-madain wa absur qusuraha al-abyad fi makani hadha. Demi Allah, aku telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci Persia. Negeri Persia akan dikuasai oleh muslimin. Perhatikan, ini yang merupakan janji Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan kaum muslimin seolah-olah sudah hampir putus asa, ini nanti akan habis sudah. Di depan sana itu 12.000 pasukan akan mengganyang muslimin. Sedangkan muslimin hanya berjumlah 4.000. Kalau seseorang tidak percaya terhadap berita-berita Allah dan Rasulnya, tentunya ini Rasul sedang mengigo. Pasukan sebesar itu mau menghancurkan kita, kemudian dikatakan akan menguasai Persia, menguasai Romawi, menguasai Syam, menguasai Yaman. Kan begitu. Akan tetapi keimanan dari para sahabat ridwanul alaihim ajma'in telah merasuk ke dalam sanubari mereka. Di saat mereka melihat Al-Ahzab 12.000 pasukan mengepung Madinah pada saat itu, maka mereka menyatakan wa'adanallaha wa rasulahu wa shadaqallahu wa rasuluh. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan benarlah janji Allah dan Rasulnya. Bukan kemudian ciut nyali ya, bukan kemudian bergidik ngeri ya, tetapi membenarkan janji Allah dan Rasulnya. Jadi kita ketahui bagaimana kesudahan daripada perang Ahzab. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menghancur leburkan pasukan tersebut dengan mengirim junudan lam tarauha, bala tentara yang kalian tidak melihatnya. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengutus angin yang bertiup sangat kencang, menghancur leburkan daripada kemah-kemah mereka, bertebangan semuanya. Dalam keadaan masa itu adalah masa yang sangat dingin sekali, sehingga mereka mau tidak mau harus pulang dengan tangan hampa, tanpa ada perlawanan yang berarti sama sekali. Maka setelah itu Rasul menyatakan, sekarang giliran kita yang akan menyerang mereka. Kenapa? Karena kekuatan terbesar yang memungkinkan untuk dikumpulkan oleh mereka ya sebatas itu saja. Dan ternyata kekuatan terbesar itu tidak mampu berbuat apa-apa. Maka saat ini kita akan berbalik. Saat inilah kita berada di atas angin dan kita akan menyerang mereka. Dan kemudian terjadi ya perang Khaibar, runtuh Khaibar, kemudian setelah itu terjadi Fathu Mekah. Kemudian peperangan-peperangan yang lain hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agamanya. Dan setelah itu kemudian terjadi futuhat dari para Khulafaur Rasyidin. Persia gugur, Romawi runtuh, kemudian negeri Yaman dikuasai oleh kaum muslimin, persis seperti yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum tasta'jilun. Hanya saja kalian tergesa-gesa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini apa yang bisa kita ambil faedah? Yang pertama, ini merupakan tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga tanda akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah benar-benar rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Di mana terjadi apa yang diberitakan? Terjadi persis seperti apa yang diberitakan. Dalam keadaan berita-berita tersebut ya, kondisi dan posisi kaum muslimin berada dalam kelemahan. Memberitakan tentang kemenangan-kemenangan kerajaan yang besar, kekuasaan mampu untuk meruntuhkan negara-negara adidaya dan adikuasa pada masanya, Persia dan Romawi, bahkan negara-negara yang lainnya, kerajaan-kerajaan yang lainnya tunduk dan patuh di bawah telapak kaki Islam. Dan ini menunjukkan akan benarnya syahadat anna Muhammadan Rasulullah yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dengan apa yang diturunkan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan ilmunya, demikian pula para malaikat mempersaksikan hal tersebut, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Di dalam hadis ini pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat dalil akan wajibnya sabar. Sabar atas berbagai macam gangguan-gangguan dari musuh-musuh kaum muslimin. Dan kesabaran itulah yang akan membawa kepada kemenangan. Di saat kaum muslimin berada dalam keadaan yang paling genting, maka yakini bahwa itulah keadaan di mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah sangat dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya, "Laina nunjil mu'minin." Satu kewajiban dan merupakan tugas kami untuk menyelamatkan kaum muslimin. Maka dari sisi ini wajib bagi setiap kita kaum muslimin untuk menghadapi berbagai macam ujian-ujian tersebut dengan kesabaran. Kesabaran dan juga al-ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kemudian tergesa-gesa. Kenapa kok tidak datang pertolongan Allah? Kenapa kok demikian? Kenapa kok demikian? Masih sangat jauh. Ya. Masih sangat jauh keadaan kita dibandingkan dengan keadaan-keadaan umat-umat terdahulu. Dan ini pun dalam perkara-perkara yang sifatnya semisal urusan-urusan setiap harinya kita yang kita alami, ya. Kita mungkin punya urusan-urusan perkara-perkara, ya. Yang pertama kali kita lihat adalah keadaan diri kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu, jika kita telah berusaha sekuat tenaga untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar pada setiap perkaranya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalimat tersebut, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar. Itu pasti. Allah menyatakan inna ma'al usri yusron, sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti datang kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua kali, ya kan? Di dalam surat Al-Nasrah itu. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Diberi kalimat inna itu adalah taukid. Artinya sungguh setelah kesulitan akan kemudahan. Kesulitan di situ ada alif lamnya, ya. Ma'al usri, al usri. Artinya kesulitan. Nah, ada alif lam dalam bahasa Arab istilahnya ma'rifah. Ya, ma'rifat. Artinya kesulitan itu adalah kesulitan yang tertentu. Yusron itu ada jalan keluar dengan tanpa alif lam. Ya. Artinya jalan keluar itu sekian banyak. Ada jalan keluar. Entah jalan keluarnya apa, cuman ada jalan keluar begitu. Kemudian diulang oleh Allah, inna ma'al usri, sesungguhnya bersama dengan kesulitan. Nah, ini alif lam ini menunjukkan kesulitan yang pertama dengan kesulitan yang kedua itu sama, satu. Ya. Yusron, ada kemudahan. Nah, kemudahan di situ diulang oleh Allah dalam keadaan tidak ada alif lam, berarti ini ada dua kemudahan. Sehingga Rasul menyatakan la yaghlibul usr yusroin, tidak akan kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Ini sabda Rasulnya. Tidak akan satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Sehingga setiap daripada kesulitan sebetulnya di situ pasti akan datang kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kebanyakan manusia mereka istijjal, tergesa-gesa, ya. Seandainya mereka bersabar dalam setiap perkara, kemudian sabar disertai dengan ihtisabul ajr, mengharapkan pahala, intidharul faraj, ya, menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun berjalan lama, yakini bahwa itu pasti akan berakhir. Ya, pasti akan berakhir. Dan kalaupun seandainya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sabar, itu jauh lebih baik. Seandainya sampai pun pada taraf kemudian Allah Subhanahu wa taala manggil kita, kita berada di atas kesabaran, maka itu adalah kehidupan yang paling indah dan penutup daripada kehidupan husnul khatimah. Karena ujian-ujian dari orang-orang kafir itu terkadang berat sekali dan terkadang bisa sampai pada pembunuhan-pembunuhan sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita di beberapa tempat di luar negeri sana. Alhamdulillah negeri kita Allah jaga, dan semoga senantiasa Allah jaga. Meskipun ada orang-orang yang berusaha untuk mengkacau, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan negeri ini. Dan jazakumul khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan irsyad dan memberikan bimbingan kepada pemimpin-pemimpin kita. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, para anbiya ini, itu saja mendapatkan gangguan-gangguan yang berat, padahal mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Para anbiya bahkan sebagian mereka ada yang terbunuh, ya, di tangan orang-orang kafir. Fariqan taqtulun. Sebagian yang lain kalian dustakan, sebagian yang lainnya lagi kalian bunuh. Ya. Ini para anbiya. Banyak kisah pembunuhan terhadap para nabi dari kalangan Bani Israil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang dengan penuh kesabaran menjalani daripada syariat ini sesuai dengan bimbingan-bimbingan Allah dan Rasulnya, maka yang akan terhasilkan adalah kesuksesan dunia dan akhirat kita. Dan yang akan terjadi adalah sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang diinginkan, selama seseorang mampu untuk bersabar di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Terkadang ujiannya adalah di sisi ini. Kita tidak sabar menghadapi berbagai macam ujian-ujian tersebut, sehingga kita melakukan hal-hal yang sifatnya justru melanggar daripada syariat. Maka perkara-perkara fudho yang membawa kepada dampak-dampak kerusakan bagi negeri kita dan bagi umat ini, tanpa kita sadari, tanpa kita ingini, kita menginginkan kebaikan tetapi dengan cara dan dengan jalan yang tidak diridhai oleh Allah SWT dan Rasulnya, maka bukan solusi yang kita dapatkan, bukan jalan keluar, tetapi malapetaka, musibah. Dan agama ini tidak bisa semata-mata dicerna dengan akal kita. Agama al-asl adalah sami'na wa ata'na. Ini agama, aturan-aturannya. Di saat kita diuji, semisal kita diuji dengan keberadaan seorang pemimpin yang zalim, fajir, ya, diktator misalnya, kejam bengis terhadap rakyatnya, selama dia muslim di dalam Islam, aturannya masih tetap sami'na wa ata'na, ya, sami'na wa ata'na, mendengar dan taat pada perkara selain maksiat. Tidak boleh kemudian memberontak, tidak boleh kemudian melakukan perkara-perkara yang justru akan semakin merusak daripada keutuhan dan tatanan berbangsa dan bernegara. Kemaslahatan yang jauh lebih besar yang diinginkan. Di situ, di belakangnya terdapat hikmah yang sangat besar yang hanya bisa dimampui untuk dicerna oleh para ulama semata, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi basir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang yang dia ditempuh dengan cara-cara yang yakni berusaha diraih dengan cara-cara yang tidak rapi dan tidak apa istilahnya, ini tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan, itu justru akan terkalahkan. Sebaliknya, kemungkaran, kebatilan, tetapi mereka begitu sangat rapi, sangat terorganisir, dan begitu sangat-sangat ini menjalankan metodenya dengan kesabaran-kesabaran mereka, kesabaran tentu dalam tanda petik ya, kesabaran mereka, itu mereka bisa berhasil. Sehingga itu menjadi ujian bagi kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang bisa kita ambil faedah daripada hadis ini, sepantasnya bagi kita semua untuk juga berteladan kepada Rasulullah dan kepada para sahabat, berteladan kepada mereka. Bagaimana kesabaran mereka di awal-awal Islam mendapatkan ujian-ujian yang sangat berat, dan kemudian apa yang dihasilkan buah daripada kesabaran tersebut begitu sangat indah, begitu sangat manis. Dan terkait dengan melihat kemungkaran yang terjadi, maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kemudian kita diam dan pasrah, bukan. Ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kerusakan-kerusakan tersebut dan kemungkaran-kemungkaran tersebut Allah Subhanahu wa taala gantikan. Tetapi kalau kita kemudian melakukan hal yang justru ya melanggar daripada syariat dan aturan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pandangan kita itu adalah perkara yang baik, di pandangan manusia itu adalah perkara yang akan membawa kepada kemaslahatan, akan tetapi yang terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sesuatu yang dijalankan dan ditempuh dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka yang terjadi adalah kerusakan. Kerusakan jauh lebih besar. Dan itu mujarrab dalam artian sesuatu yang ma'ruf terjadi di berbagai macam negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negara ini, ya, kaum muslimin semuanya dari berbagai macam malapetaka, dan menjaga para pemimpin negara ini dari berbagai macam kerusakan-kerusakan, dan membimbing mereka kepada sesuatu yang akan membawa kepada tanggung jawab mereka yang sebaik-baiknya, menjalankan tugas-tugas mereka sebagai pemimpin dengan sebaik-baiknya, dan amanah terhadap pemimpin yang kepemimpinan yang diemban mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk pemimpin-pemimpin kita bitonah-bitonah yang baik, teman-teman yang baik yang membantu untuk menjalankan kepemerintahan mereka dengan sebaik-baiknya. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakal mubiyam tika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.